jaka barebut kelut nu gelis nganukur imut pamentur tarapaku sud majar teh sieun karicut umur dua-dua lanjut caroge antacan kaemut. Kau bujang urang cimareme, dede muhede dedek sampe rupa hade. Santri medok ahli waris bandar kere, pacaran gaya mulus lantar di bersih disikat muntaper. Muntaper, tujuh tahun nunggal minggu apel, tujuh tahun dede asih nyantel. Tos rengsek kalayan tos boga kawe lamun kabe bujang jeng moja bobo tohan anak model kie meren moalaya nu abortus maehan budak bati porunyus bukan kabo kau pun jalur anjing.